Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahimah Allah. Saya mana? Ya? Aminha. Annal muslima idha qatala nafsah wa huwa min ahli nar. Bahwasanya seorang muslim apabila dia membunuh jiwanya sendiri, dirinya sendiri, maka dia termasuk ahli nar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fi kuzmanil ladzi abla yawma uhudin bala'an syadidan, pada seorang yang terkena luka ketika perang Uhud, dia terluka dengan luka yang parah. Ramashtaddat bihil jirah, maka tatkala semakin parah, nahara nafsah, dia membunuh jiwanya sendiri. Ini sama seperti apa? Apa yang dilakukan oleh siapa? Kebanyakan orang kafir seperti apa? Pasukan di mana? Orang-orang Jepang ya, ah, atau yang semisalnya, atau ISIS juga ada, ya. Jadi ketika dia sakit, semakin sakit, dia bunuh diri. Ada haram. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Topik mana? Ayo topik. Yang sebelumnya apa? Kenapa? Di atas. Fauzan, apa yang sebelumnya? Bian, Abdul Rahman, Aringga, sebelumnya dia berdoa, minta kepada Allah dengan ikhlas, menjaga niatnya. Beda dengan ini apa? Dia bunuh diri karena apa? Gak sabar terhadap ujian, cobaan, luka dan lain sebagainya. Masyaallah walafiyah sabar. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita. Amin. Sehingga ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, huwa min ahlin nar, dia termasuk ahli nar. Nah, ini mengerikan sekali. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah.